Ayo cantik, mau tidur harus gosok gigi dulu. Masa anak gadis males gosok gigi? Ah, males ama. Eh, gimana ceritanya males? Kalau gigi kamu bermasalah, pengaruh loh sama kesehatan kamu. Ayo cepetan. Semua sikat gigi yang mama beliin itu bulunya keras, gak lembut digusi, bikin sakit mah. Makanya, lihat dulu dong, mama udah beli yang baru buat kamu. Ini apa? Sikat gigi apa sih, mah? Ini sikat gigi Pepsodent Double Care. Beda sama yang lain. Bulu sikatnya ultra lembut, terus ujung bulu sikatnya itu cuma 0,01 mm. Jadi bisa membersihkan sampai ke sela-sela gigi dan membersihkan plak tanpa melukai gusi. Nah, ini yang cocok buat kita, mah. Kalau sikat gigi, ya Pepsodent Double Care. Pepsodent Double Care, lembut di gusi, bersih, menyeluruh.